Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, wa waffaqani Allahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Demikian juga kaum muslimin, muslimat, para pendengar setia Radio Fika Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV, dan Usman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali bersama mempelajari beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Pada kesempatan terakhir atau kesempatan yang lalu kita masih bersama hadis Ummu Sulaim, kisah meninggalnya putra Abu Talha dan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhumah. Kemudian kisah yang sangat menggambarkan kesabaran seorang wanita dan juga kesabaran seorang sahabat. Kemudian sudah kita ambil beberapa faedah dari kisah tersebut. Tinggal satu faedah dari hadis tersebut yang tentunya sebetulnya faedahnya masih sangat banyak. Di antara faedah yang akhir yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dalam hadis ini memberikan atau hadis ini, hadis kisah Ummu Sulaim meninggalnya putra Ummu Sulaim dan Abu Talha radhiyallahu taala anhuma, bisa diambil faedah bahwa ada perkara yang bisa membantu seseorang untuk bersabar. Ada satu hal yang bisa membantu seseorang untuk mempermudah dalam bersabar. Apa itu? Dikatakan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali bahwa perkara tersebut adalah keyakinan seorang hamba, kesadaran seorang hamba bahwa dia dan keluarganya, harta serta segala yang dia miliki hakikatnya adalah milik Allah. Kalau seorang hamba meyakini hal ini, maka akan mudah baginya ketika suatu saat secara tiba-tiba diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dia cintai. Entah itu bagian dari dirinya, ataupun kerabatnya, ataupun hartanya. Jadi dia harus sadar, sesadar-sadarnya, bahwa dia, keluarga, harta itu adalah milik Allah. Di antara milik Allah adalah badan kita, badan. Sebagian kita mungkin diambil sebagian oleh Allah, badannya. Ada orang yang tadinya kuat, perkasa, tiba-tiba tubuhnya mati separuh, alias apa? Stroke. Kalau tidak siap, kondisi psikis, kejiwaan, maknawi orang tersebut akan jatuh. Nah, bagaimana supaya semangat? Ini teori gampang ya. Supaya semangat adalah bahwa dia meyakini bahwa tubuhnya itu miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan ada yang dan apa yang di bumi. Semuanya milik Allah. Sehingga suatu saat bagian tubuhnya diambil oleh Allah, dia pun gampang bersabar. Ini sudah diambil oleh yang punya. Tinggal kita mempersiapkan sebaik-baiknya apa yang diberikan oleh Allah digunakan untuk perkara-perkara yang baik, sehingga tidak menyesal tatkala diambil oleh Allah. Ini diantara perkara yang bisa diambil dari hadis ini, dan ini tepat sekali dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155-156. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin," dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mampu bersabar. Orang-orang yang mampu bersabar, beri kabar gembira. Siapakah orang-orang yang mampu bersabar, yang mudah dalam melaksanakan kesabaran? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, dia mengatakan, inna lillah, kami adalah miliknya Allah, wa inna, dan kami ilaihi, kepada Allah raji'un, akan kembali. Ini perkataan yang tentu keluar bukan hanya dari lisan saja, akan tetapi dari hati yang dalam. Nah, orang yang mampu bersabar itu orang yang meyakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perkara-perkara yang membantu kita untuk bersabar. Ada perkara yang lain, akan tapi cukup saya cukupkan faedah ini dari hadis ke 44. Kita akan masuk hadis ke 45 insyaallah. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ke 45. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisura'ah, laisa syadidu bisura'ah, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengalah orang-orang lain dalam pergulatan. Jadi standar kekuatan orang itu bukan keperkasaan tenaga. Jago gulat, jago engkol, tukang pukul, ya, bukan itu. Jago angkat besi, atau mungkin jago tolak peluru. Keperkasaan seseorang tidak diukur dari tenaganya. Laisa syadidu bisura'ah. Orang yang perkasa itu bukan orang yang pandai mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Akan tetapi tiada lain bahwa orang yang perkasa adalah orang-orang, sesungguhnya tiada lain, orang yang perkasa itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya tatkala marah. Orang yang mampu menguasai dirinya tatkala marah. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menggambarkan kepada kita sebuah pemahaman yang bertolak belakang dari pemahaman sebagian manusia. bahwa orang yang perkasa adalah orang yang kuat tenaganya. Mereka menganggap bahwasanya orang yang perkasa, sebagian manusia takjub apabila melihat orang yang tenaganya kuat. Demikian juga pandangan-pandangan yang lain. Sebagian manusia mengatakan bahwa orang yang kaya itu adalah yang demikian dan demikian. Demikian juga dalam pandangan yang lain, orang yang mulia itu adalah orang yang demikian dan demikian. Nanti hadis ini mengajarkan kita untuk memandang satu perkara sesuai dengan hakikatnya. Jadi seorang muslim itu tidak tergesa-gesa dalam menilai. Tapi dia betul-betul melihat hakikat satu perkara. Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, taghyirul islami limafhumil quwwah al-jahili. Islam merubah pemahaman kekuatan menurut orang-orang jahil. Menurut orang-orang jahil bahwa kekuatan itu adalah orang yang kuat tenaganya. Ini dirubah oleh Islam. Bagaimana orang yang kuat menurut Islam? Orang yang kuat menurut agama Islam adalah orang yang akhlaknya mulia. Ila akhlakin karimatin tabni shakhsiyatan muslimatan mutamayyizah. Orang yang kuat itu adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia, yang darinya terbangun kepribadian muslim yang istimewa. Fa ashadun nasi quwwatan huwa man malaka zimama nafsihi. Orang yang paling kuat menurut agama Islam adalah orang yang menguasai emosi jiwanya, sehingga tidak mudah menuruti hawa nafsunya. Itu orang yang kuat. Di sini dikatakan orang yang menahan jiwanya dari kemarahan. Dan bisa diambil faedah bahwa setiap orang yang bisa menahan jiwanya dari segala macam bentuk gejolak, itulah orang yang kuat. Ketika dia marah, kemudian dia bisa menahan dirinya untuk tidak meluapkan kemarahannya, maka itulah orang yang kuat. Ketika dia tertarik dengan sebuah pancingan syahwat, kemudian dia tidak tergoda dengan syahwat seperti itu, ya, syahwat yang haram, maka itulah orang yang kuat. Berarti orang itu bertingkat-tingkat ya kekuatannya. Ada yang bisa ngempet banget, berarti orangnya kuat banget. Ada orang yang kadang bocor, masih suka marah, oh berarti kekuatannya belum pol. Ya. Demikian juga dalam masalah menghadapi godaan syahwat. Ada yang badannya gede, akan tapi mengikuti arus syahwat. Berarti dia walaupun berbadan besar, maka dia bukan orang yang kuat hakikatnya. Tapi ada masya Allah badannya kecil sama syahwat, bukan gak tertarik sama, ada ketertarikan namanya. Ada ketertarikan dengan syahwat dan godaannya, tapi dia bisa menahannya. Itulah orang yang kuat. Jadi Islam ini merubah standar sesuatu perkara menurut pandangan jahiliyah itu demikian, maka menurut Islam seperti ini. Jadi standar dalam memandang satu permasalahan itu dirubah oleh Islam. Contohnya adalah dalam masalah kekuatan ini. Jadi kuat itu bukan hanya kuat tenaga, tapi bagaimana seorang bisa mengekang hawa nafsunya. Entah sehingga dia tidak melampiaskan kemarahannya, atau tidak melampiaskan syahwatnya. Itulah orang yang kuat. Demikian juga dalam masalah kekayaan. Kekayaan itu orang mungkin akan mengatakan seorang yang kaya itu adalah orang yang rumahnya gede, penghasilannya banyak, mungkin juga jabatannya masya Allah tinggi, ya, kemudian barangnya juga banyak, perabotannya juga banyak, ya. Ini dirubah oleh Islam, dibalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kasratil 'arad." Kaya itu bukan orang yang banyak perabotannya. Bukan orang yang banyak hartanya. "Laisal ghina bi kasratil mal." Kaya itu bukan banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang. "Walakinnal ghina ghinal qalb." Atau ghinan nafas. Akan tetapi sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Sifat qanaah. Menerima apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Diberi banyak bersyukur, diberi sedikit pun cukup. Itu namanya kaya. Kenapa? Dia sudah tidak butuh. Tidak butuh lagi kepada yang lain sudah. Apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, itu yang dia terima dan itu yang dia syukuri dan itu yang dia butuhkan. Sudah. Dia enggak butuh kepada yang lain lagi. Taruhlah seorang hari ini makan nasi plus ikan asin plus oseng-oseng kangkung. Cukup atau enggak? Enak banget. Segane sego anget. Jangane jangan kangkung. Lawe iwak asin. Sebagian orang masya Allah merasa tenang dengan lauh tiap hari kayak gitu. Tapi sebagian orang, maka ini orang yang kaya ini. Orang yang kaya ini. Tapi sebagian orang, masya Allah, sudah penghasilannya gede. Sekali bisnis mungkin 3M masuk. 3M. Sekali orderan. Nole pinter nih, 3M. 3M. Sanga. 3.000 juta. Kira-kira iso ngurip pirang tahun nih. 3.000 juta. Nek 1 juta sebulan, nek 3.000. Berarti 3.000 bulan. Berapa tahun? Berapa tahun? 3.000 bulan. Yes, hitung dewek lah nggih. 50 tahun? Berapa? 3.000 dibagi 12 berapa? Banyaklah ya. Kalau 10 saja berapa? 300 ya. 300 tahun. 30 ya. 30 tahun. 300 ya betul? 300 bulan. Masya Allah. Yes, hitung dewek lah pokoknya. Akeh. Sekali order 3M. Masya Allah. Tapi dia merasa butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Masya Allah. Makan pun merasa enggak puas dengan apa yang ada di hadapannya. Sama-sama oseng-oseng kangkung. Tapi kepingine oseng-oseng kangkung sing regane apa? Larang ning restoran padahal rasane pada baik. Sing jenenge cah kangkung anggere wis mlebu restoran regane pun beda. Pada-pada ikan bakar. Nyekel iwak, sunduk dewek, bakar. Dengan yang dibakarkan di restoran. Dia enggak terima dengan yang bakar sendiri atau dapat dari tetangga ikan bakar, pinginnya bakaran yang restoran. Sehingga kalau disuguhi makanan yang sederhana dia enggak puas, pingin cari yang lain. Ini namanya bukan orang kaya. Meskipun duitnya ngaduk, meskipun uangnya banyak, sudah punya ini, pengin punya ini lagi, pengin punya ini, terus merasa tidak puas, butuh, merasa enggak cukup. Ini namanya orang miskin. Nong, dia masih butuh kok, berarti kan miskin. Orang kaya itu kan orang yang sudah enggak butuh macam-macam. Makanya dalam pepatah dikatakan, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, hati yang merasa serba napa? Cukup. Maka engkau, kedudukan engkau dan kedudukan raja-raja di dunia sama. Pengen jadi raja? Qanaah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam membalik standar. Kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kaya itu adalah letaknya di dalam hati. Ini contoh yang dibalik. Kalau tadi kan kekuatan, sekarang kekayaan. Ada lagi yang dibalik adalah masalah kebaikan seseorang. Seorang dikatakan baik, seorang dikatakan mulia. Itu bagaimana? Sebagian orang mengatakan bahwa orang yang mulia itu orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Orang yang mulia adalah orang yang pakaiannya parlente. Orang yang mulia itu adalah orang yang terkenal oleh orang banyak. Orang mulia itu adalah orang yang apabila bicara semuanya ngangguk-ngangguk dan manut. Orang yang mulia itu adalah orang yang apabila sekali tunjuk, semua orang menuju kepada yang ditunjuknya. Ini apabila mengarahkan kepada sesuatu, semuanya ikut. Itu pandangan sebagian orang. Orang yang mulia itu menurut sebagian orang adalah orang yang apabila dia minta sesuatu, pasti dituruti. Itu menurut pandangan sebagian orang. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin merubah. Suatu saat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan sahabatnya. Famarra rajulun min asrafin nas. Maka lewatlah di depan mereka berdua seorang dari kalangan elit. Tampak dari pakaiannya, dandanannya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang duduk di dekatnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'yuka fi hadha?" Apa pendapatmu tentang orang yang baru saja lewat? Maka kata sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu, tidak disebutkan siapa dia, "Hadha min asrafin nas." Oh, orang ini orang yang mulia. Hariyun idza khataba an yunkah wa an yuzawwaj. Orang yang semacam ini, kata sahabatnya melanjutkan, kalau dia melamar pasti dinikahkan. Lamarannya diterima. Jadi begitu, Bapak, saya datang ke sini untuk melamar. Oh iya, Pak, Masya Allah. Iya. Sebentar, Pak. Melamar pekerjaan. Masya Allah. Dikirannya melamar apa? Anak. Ya. Saya datang ke sini untuk melamar putri Bapak. Langsung, oh iya, enggak, Pak. Enggak, Pak. Sudah saya harapkan dari dulu. Si wanitanya juga, kalau enggak sama dia, enggak mau. Ya. Yes. Idza khataba hariyun an yuzawwaj. Kalau ngelamar pasti dinikahkan segera. Wa idza syafa'a yushaffa. Kalau dia memberikan rekomendasi, pasti dikabulkan. Cepat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diam setelah mendengar komentar sahabatnya tentang orang yang lewat tadi. Tiba-tiba lewat orang yang kedua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya yang ada di sampingnya, "Ma ra'yuka fi hadha?" Kalau orang ini, apa pendapatmu? Kata sahabatnya, "Hadha min fuqara'il muslimin." Oh, ini orang miskin ya Rasulullah. Ini kelihatan dari dandanannya, pakaiannya. "Wa hadha harriyun." Orang yang semacam ini, kata para sahabat, kata sahabatnya, "Idza khataba la yuzawwaj." Kalau ngelamar pasti ditolak. Mirip jenengan, mboten? Pengalaman dereng niki. Ini kalau ngelamar ditolak ini. "Wa idza syafa'a la yushaffa." Kalau memberikan rekomendasi enggak digubris. Jadi kalau usul itu usulannya di alah. Ya, terima kasih usulannya ya. Usulan ditampung. Tapi ditampung saja. Ya. Jadi kalau memberikan rekomendasi pasti enggak digubris. "Wa idza takallama la yusma' liqaulihi." Kalau dia bicara enggak dipedulikan, bayangkan. Ini penilaian sahabat tadi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diam sejenak kemudian mengatakan, "Hadza, ini orang yang kedua ini," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "khairun, jauh lebih baik, mil al ardi mithla hadza, jauh lebih baik dibandingkan orang yang pertama sepenuh bumi." Masya Allah. Orang sepenuh bumi sih seberapa jumlahnya? Sekarang jumlah penduduk bumi berapa? Sekitar 5M, bukan 200 juta. 5M mungkin lebih. Kalau Indonesia sekitar 300 atau 200 juta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang kedua yang fakir, dari golongan fakir, yang kalau dia bicara enggak digubris, kalau dia memberikan rekomendasi enggak bakal diterima, kalau dia ngelamar pasti ditolak. Ini ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih baik dibandingkan kalau seorang saya Indonesia 200 juta orang yang pertama, dibandingkan 5 miliar orang yang pertama. Masya Allah. Ini kedudukan semacam ini tidak diketahui oleh setiap manusia. Dari mana orang itu bisa mencapai kedudukan semacam itu? Hatinya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa la yanduru ila ajsadikum. Allah tidak melihat kepada bleger bentuk kalian, tidak melihat kepada jasad kalian, tidak melihat kepada penampilan wajah kalian. Walakin yanduru ila qulubikum. Allah akan melihat kepada hati kita. Sama halnya satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad hampir mirip. Ketika suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda kepada sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, irfa basaraka." Coba perhatikan. Coba perhatikan. "Irfa basaraka." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Coba cari arfa'a rajulin fi hadzal masjid. Arfa' rajulin tarahu fi hadzal masjid." Coba perhatikan dan cari orang yang paling mulia yang kamu lihat di masjid ini. Maka Abu Dzar pun mengelilingkan pandangannya di masjid, Masjid Nabawi. Dilihatnya di sana ada seorang memakai baju yang parlente, rapi, necis. Kata Abu Dzar, hadza huwa. Itu orang itu ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun diam. Kemudian beliau mengatakan untuk kedua kali, ya Abu Dzar, irfa' basarak. Coba angkat pandanganmu, fandur. Ila awdha'ir rajuli tarahu fi hadzal masjid. Coba perhatikan, cari orang yang paling buruk, orang yang paling sederhana yang kamu lihat, yang paling rendah kedudukannya yang kamu lihat di masjid ini. Maka Abu Dzar pun mengelilingkan pandangannya dan pandangannya terpancang pada seseorang yang sedang duduk, pakaiannya itu pakaian yang usang. Usang itu lecek. Mungkin banyak tambalannya, ya. Sudah banyak peta butanya. Peta buta. Nek kelambine putih, ya ngerti buka, ngen mrikine wonten apane? Skandel ora iso disikat. Ya. Terus di sini sudah isilah titik-titik di bawah ini. Titik-titik iteng nyerong itu. Jadi sudah apa? Angger ngumbahi wong lemeres mboten nangge mesin cuci. Lemeres nangge napa? Tangan keburu udan, jadi teles terus metu napa ne? Napa-napa ne? Tritip. Metu tritipe. Ya. Isilah titik-titik di bawah ini. Jadi bajunya itu baju model-model gitu. Ya. Kemudian mungkin ya itu dilihat oleh Abu Dzar, hadza ya Rasulullah, itu orang itu kata. Itu orang yang paling rendah kedudukannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Hadza ar-rajul, ini orang yang pakai baju yang usang, yang kamu kira dia adalah orang yang paling rendah kedudukannya. Hadza afdalu indallahi yaumal qiyamah min misli hadza bimil'il ardi biqurabil ardi. Orang yang kamu pandang paling rendah tadi wahai Abu Dzar, di sisi Allah jauh lebih utama kelak pada hari kiamat dibandingkan orang yang pertama sepenuh bumi. Masyaallah. Oleh sebab itu, ini contoh-contoh saja. Contoh-contoh Islam itu merubah sesuatu itu menjadi berbeda dengan pandangan sebagian orang yang ada. Makanya terkadang kita ini mengatakan, ya yang namanya anak sudah sukses itu ya kalau sudah punya rumah sendiri, kemudian punya pekerjaan tetap, kemudian punya mobil. Kasihan dong anak-anak yang rumahnya masih apa? Ngontrak, kemudian nunut mertua, walaupun ada yang nunut mertua, ya. Kemudian jadi, itu kontraktor tadi, pindah sana, pindah sini. Kemudian mobil ganti-ganti tiap hari, kadang platnya ini, kadang platnya itu, alias naik apa? Angkot, ya, Masya Allah. Mobilnya ganti-ganti mendina. Ya. Kasian dong seperti itu. Maka kita katakan, justru seharusnya kita memandang nilai kesuksesan itu adalah ketika seorang itu betul-betul hatinya tunduk kepada Allah. Dari hadis ini Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kita memandang itu sesuai dengan hakikat. Ini contoh-contoh bahwa Islam itu merubah satu pandangan jahili, pandangan orang-orang jahil terhadap satu perkara yang mengatakan bahwasanya keberhasilan itu adalah dilihat dari hartanya, yang mengatakan bahwasanya kedudukan itu dari jabatannya ataupun kekayaannya, yang mengatakan bahwasanya kekuatan itu adalah dari tenaganya. Itu semua dinafikan. Tapi bukan berarti orang kuat fisiknya, orang tinggi kedudukannya di dunia, orang kaya tidak memiliki manfaat. Kalau mereka mendasari fisiknya dengan kekuatan iman, hartanya dengan kekuatan iman, jabatannya dengan kekuatan iman, maka dia menggabungkan dua kebaikan. sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat, ini kuat fisik dan jiwanya, jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah fisik ataupun lemah jiwanya. Dan setiap orang itu, masing-masing dari orang yang mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, memiliki kebaikan karena masih memiliki keimanan. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Yang selanjutnya, faedah selanjutnya dari hadis ini adalah mujahadatun nafas wa imtilaku zimamiha ashaddu min mujahadatil adu. Memerangi jiwa dan menguasai jiwa itu jauh lebih berat daripada memerangi musuh. Memerangi jiwa itu jauh lebih berat dibandingkan memerangi musuh. Banyak orang yang kalau disuruh berkelahi, kuat. Akan tetapi tidak setiap orang yang kuat berkelahi, kuat berdiri beberapa menit di belakang imam untuk sholat. Ada orang yang masya Allah, kuat menahan lapar dahaga untuk perjalanan sekian dalam rangka mencapai prestasi. Tapi diperintahkan untuk menahan lapar dan minum dalam puasa bulan Ramadan, enggak kuat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini semua menunjukkan bahwa mujahadatun nafas lebih berat daripada mujahadah melawan musuh. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian selanjutnya, hurmatul i'tida' alal akharin fi halatil ghadab wa ghairihi. Bahwa melampiaskan kemarahan dalam kondisi marah itu tidak boleh. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain disebutkan la taghdab. 3 kali. Jangan marah. Kata para ulama, makna dari jangan marah adalah jangan kau mendekati sebab-sebab perkara-perkara yang menjadikan kamu marah. Itu sebelum marah. Dan ketika ditimpa marah, artinya adalah jangan kau melampiaskan kemarahanmu. Jadi melampiaskan kemarahan itu dilarang oleh agama. Sebagaimana juga mendekati perkara-perkara yang bisa menimbulkan kemarahan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa jangan kita ini tergesa-gesa dalam menilai satu perkara, tapi hendaklah nilai perkara tersebut dengan kaidah-kaidah syariat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.